السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu istiqamah. Di pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Siyam tentang ibadah puasa. Sudah satu kali pertemuan kita membahas puasa dan ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajibu shaumu Ramadhana ala kulli muslimin." Diwajibkan berpuasa Ramadan atas setiap muslim. Balighin, yang sudah dewasa. Aqilin, yang berakal. Harus balig dan berakal. Karena hukum diangkat dari orang-orang yang masih kecil, sebagaimana hukum diangkat dari orang-orang yang tidak berakal sampai mereka berakal. Qadirin ala shaum, mampu mengerjakan puasa. Muslim, balig. Yang ketiga, qadirin ala shaum, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Karena nanti kalau tidak mampu, boleh jadi dikarenakan faktor usia atau faktor sakit misalnya ya, dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Adaan kana au qada'an. Baik di bulan Ramadan dia tidak diperintahkan berpuasa, di luar Ramadan dia tidak diperintahkan mengqada, tapi nanti akan dijelaskan oleh beliau bayar fidyah. Ma'al huluwi an haidin wa nifasin. Dan juga harus bersih daripada haid dan nifas. Tentunya ini khusus bagi kaum wanita. Fala yukhatabu bihi kafirun. Maka kalau kita katakan harus muslim, balig, berakal, qadirin ala siyam, ma'al khuluwihi anil haidi wan nifas, maka tentunya konsekuensinya tidak diperintahkan orang-orang kafir. Orang kafir tidak diperintahkan berpuasa. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus sahabatnya yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal, Nabi berpesan, ajak mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, ajarkan mereka sholat, lalu sampaikan ke mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang fakir, kemudian diambil dari orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Begitupun anak-anak, tidak diwajibkan. Begitupun orang yang gila. وَمَنْ أَجْهَدَهُ أَصَوْمُ. Dan orang-orang yang payah untuk berpuasa. Tadi kita katakan orang tua atau yang sakit-sakitan, la yurja buruhu, yang tidak ada harapan lagi kesembuhan, maka di Ramadan mereka tidak dibebani puasa, di luar Ramadan mereka tidak dibebani untuk mengqadha, walakin yalzamu man ajhadahu as-sawmu likulli yawmin muddu ta'amin. Akan tetapi yang wajib atas orang-orang yang payah untuk berpuasa, yaitu mengganti puasanya dengan fidyah. Fidyah, satu hari puasa yang dia tinggalkan, maka satu mud makanan. Satu mud itu setara dengan seperempat sok. Sedangkan satu sok itu takaran yang kita keluarkan untuk satu sok. Itu takaran yang kita keluarkan saat bayar zakat fitrah para pemirsa Niaga TV. Pemirsa Niaga TV mengeluarkan zakat fitrah, itu satu sok. Kalau kita mengeluarkannya misalnya seberat 2,5 kilo, maka tinggal dibagi 4. Ya, tinggal dibagi 4. Ya, maka itu ya sekitar 700 apa namanya? On 7 apa? Apa namanya, jadi total 2,5 kilo dibagi jadi itu sekitar 700 gram kurang lebih ya, 700 gram apa namanya berat yang dikeluarkan. Mudah sebenarnya ya, dan juga bisa kita memberikannya dalam bentuk makanan yang sudah jadi, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Di masa tuanya beliau tidak lagi sanggup berpuasa, lalu beliau memerintahkan keluarganya untuk memasak, lalu beliau mengundang orang-orang miskin yang jumlahnya sebanyak puasa yang beliau tinggalkan di bulan suci Ramadan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala membawakan dalil terkait dengan hal tersebut, yaitu kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang yang tidak diharapkan lagi kesembuhan, mereka tidak diperintahkan berpuasa di Ramadan, tidak diperintahkan mengqadha di luar Ramadan, tetapi mereka membayar fidyah. Mana dalilnya? Dalilnya sudah sangat populer, surat Al-Baqarah 184, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka memberikan fidyah, ya, kepada, yaitu berupa ta'amu miskin, berupa makanan untuk orang-orang miskin. Begitupun di antara dalilnya para pemirsa Niaga TV, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Atha, bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqra'u, وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya, membayar fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Abbas berkata, لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَهُ. Ayat ini bukanlah ayat yang mansukhah, bukanlah ayat yang dihapuskan. هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ. Akan tetapi ayat ini konteksnya adalah seorang kakek ya, yang sudah sangat tua, begitupun seorang nenek. La yastati'ani an yasuma, yang keduanya tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka mereka mengganti puasanya dengan memberikan makan atas setiap hari dari puasa yang mereka tinggalkan, satu orang miskin. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, masih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, إِذَا عَجِزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ أَنِ السِّيَامِ أَطْعَمَ أَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّنْ مُدَّنْ. Apabila seorang Asy-Syaikhul Kabir, ya seorang kakek ya yang seorang laki-laki yang sudah sangat tua umurnya tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia menggantinya dengan fidyah, yaitu memberikan makan fakir miskin. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, wa yukhatabul maridu wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa'u bil qada'i dunal ada'i. Orang-orang yang sakit, sakit di sini tentunya yang besar harapan sembuh. Begitupun orang-orang yang musafir, perjalanan jauh. Begitupun orang-orang yang murtad, yang keluar dari agamanya. Begitupun wanita-wanita yang haid dan nifas. Mereka diperintahkan mengqadha dan mereka tidak diperintahkan melakukan ada. Artinya saat datang bulan suci Ramadan, orang-orang yang tadi disebutkan, yaitu orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang murtad, orang yang haid, wanita yang haid, wanita-wanita yang nufasa, ketika datang Ramadan, mereka tidak diperintahkan berpuasa. Tetapi, mereka diperintahkan untuk mengqadha. Yaitu mengqadha di luar, tentunya di luar bulan, bulan suci Ramadan. Dalilnya, kalau orang yang sakit kita semua sudah tahu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka gantilah di hari yang lain. Yang mungkin muncul pertanyaan di pikiran kita semua adalah orang yang murtad. Kenapa orang yang murtad disuruh mengqadha? Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. "Wa ammal murtad فَلَا يُطَالَبْ بِالْأَدَاءِ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْتِ صِحَّتِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامِ." Adapun orang yang murtad, dia tidak diperintahkan untuk melaksanakan ada, karena dia tidak memiliki syarat sahnya puasa, yaitu Islam. وَطُولِبَ بِالْقَضَاءِ, tetapi dia dituntut untuk mengqadha تَشْدِيدًا عَلَيْهِ, sebagai bentuk hukuman atasnya. Ya tashdid, sebagai bentuk sikap keras kepadanya. Wa uqubatan wa ta'diban lahu, dan sebagai bentuk hukuman dan pendidikan untuknya. Li ta'addihi birriddah, karena dia sudah nekat murtad dari agama. Wa ammal haidu wan nufasa, adapun wanita haid dan nufasa. Falil faliqiyamil mani'i minas sawmi wa huwal haidu wa awin nifas, karena adanya penghalang dari puasa, yaitu haid dan nifas. Wa adamu tahaqquqi syartihi wa huwa an-naqa' minhuma, dan boleh juga kita katakan mereka tidak memenuhi syarat, yaitu bersih dari keduanya. Fahuma ma'murani bitarkihi, keduanya diperintahkan untuk meninggalkan puasa. Wa in amsakat kullun minhuma biniyati shaumi kanat athimah, dan kalau mereka tetap berpuasa dalam kondisi haid dan nifas, dengan niat berpuasa, dia tidak makan minum dengan niat berpuasa, maka mereka dianggap orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang beribadah. Baik. Lalu dikatakan oleh oleh Ibnu Naqib rahimahullah, فَإِنْ تَكَلَّفَ الْمَرِيدُ وَالْمُسَافِرُ فَصَامَ صَحَّ. Apabila orang yang sakit, begitupun musafir, dia membebankan dirinya untuk berpuasa, maka sah. Tapi kalau mereka ingin berbuka, boleh, wajib qadha. Tapi seandainya mereka ingin tetap berpuasa dalam kondisi mereka sakit atau dalam kondisi mereka musafir, maka itu pun sah. Ya, itu pun dianggap sah. Dunal murtad wal haid wan nufasa. Tapi beda cerita kata beliau, orang yang murtad, wanita haid dan nifas, tidak sah puasa mereka. Orang murtad sampai dia kembali menjadi muslim, baru dia mengqadha. Wanita haid dan nifas tentunya setelah mereka bersih. Fa in aslama, apabila ada orang yang masuk Islam, wa afaqa, atau dia sadar. Sadar dari gila misalnya, dia sadar diri. Au balagha, atau dia balik. Berarti masuk Islam, sadar, lalu dewasa. Muftiran dalam kondisi mereka berbuka fi asna'in nahar. Dan itu terjadi di pertengahan siang. Jam 12 siang misalnya ya, ada seorang anak yang belum balig menjadi balig. Atau ada orang masuk Islam jam 12 siang di bulan suci Ramadan. Atau ada orang gila sadarkan diri jam 12 siang di bulan suci Ramadan. Sedangkan mereka memang kondisinya tidak berpuasa. Maka dalam kondisi ini nudibal imsaku wal qada'u. Disunnahkan mereka al imsak, yaitu berpuasa semenjak anak-anak itu menjadi dewasa. Misalnya dia tidur jam 11, pas dia bangun jam 12 dia mendapatkan basah di celananya karena dia bermimpi sebagai pertanda dia dewasa. Tapi sebelum subuh dia belum dewasa. Itu baru pertama kali dia mimpi basah mengeluarkan air mani. Maka semenjak dia mimpi basah tersebut keluar air mani, maka semenjak itu disunnahkan dia untuk berpuasa. Kalau keesokan harinya jelas dia, tapi hari itu kan di tengah hari, maka dia disunnahkan untuk apa? Al-imsak, yaitu berpuasa, artinya tidak makan, tidak minum sampai maghrib, dan disunnahkan pula dia mengqadha. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah idza aslamal kafiru ghairal murtad, apabila orang kafir masuk Islam dan dia bukan dari golongan orang yang murtad, au afaqal majnunu, atau orang gila sadarkan diri, au balaghas sabiyyu wa huwa muftir, atau anak-anak sampai di usia balig di pertengahan siang Ramadan, nudibalikullin minhuma al-imsak, mereka semua disunnahkan untuk menahan, artinya tidak makan tidak minum, lihurmatil waqt, sebagai bentuk penghormatan kepada waktu, wa khurujan min khilafin man aujaba dzalika alaihim, dan sebagai bentuk kita keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena sebagian berpendapat itu adalah sesuatu yang wajib. Wa nudibalahumul qadha, dan disunnahkan atas mereka mengqadha, li adami wuqu'in niyyati fi waqtiha, karena niatnya tidak dilakukan pada waktu yang semestinya. Wa huwa qabla al-fajr, yaitu sebelum fajar, kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan nanti di dalam pembahasan tentang niat berpuasa. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Jadi siang-siang ada orang masuk Islam. Pertanyaannya, apakah dia tetap makan minum setelah itu? Ya masih boleh. Tetapi bagusnya dia tidak makan minum sampai maghrib. Kalau besok jelas dia nggak boleh makan minum. Ya kalau besok masih Ramadan misalnya kan. Begitupun anak-anak yang balik di siang hari, begitupun orang gila yang sadarkan diri di siang hari, disunnahkan atas mereka menahan, tidak makan, tidak minum, sebagai bentuk hurmatul waqt, menghormati waktu, kemudian disunnahkan pula mereka mengqadha di luar bulan suci Ramadan, karena niat yang mereka lakukan sudah di luar waktu. Ya, maka mereka mengqadha, tapi tidak wajib, melainkan sunnah saja kata beliau. Walau taharatil ha'idu amsakat nadban. Seandainya wanita yang haid suci di siang hari, maka disunnahkan dia untuk menahan. Artinya tidak makan, tidak minum. Dia yakin sudah bersih jam 10, jam 11. Maka dia disunnahkan untuk tidak makan, tidak minum. Waqadat hatman. Tapi bedanya dengan kasus sebelumnya, kalau kasus sebelumnya disunnahkan mengqadha, tapi dalam kasus wanita haid yang suci di tengah hari, dia adalah wajib untuk mengqadha. Ya. Yeah. Karena memang wanita haid dan wanita nifas ya memang wajibnya adalah qadha ya. Au qadimal musafiru, atau seorang musafir kembali ke tempat tinggalnya. Au bari al maridu, atau orang yang sakit sembuh. Wa huma miftirani, sedangkan keduanya dalam kondisi berbuka, amsaka, keduanya dianjurkan untuk amsak. Amsaka untuk menahan diri, maksudnya tidak makan, tidak minum, tapi itu hukumnya nadban. Jadi ada orang musafir, lalu kembali ke tempat asalnya. Tentunya dia tidak lagi musafir. Tapi dari awal pagi tadi dia sudah tidak berpuasa, dia sampai ke rumahnya. Artinya uzur saparnya sudah hilang. Apa yang harus dia lakukan? Bagusnya dia tidak makan, tidak minum. Tapi itu sunnah. Dia masih boleh sebenarnya makan dan minum. Karena di awal siang memang dia kondisinya musafir. Tetapi keduanya wajib mengqadha. Ya, tidak wajib saat itu menahan, tapi wajib mengqadha. Au shaimani amsaka hatman. Lain cerita kalau orang sakit atau musafir itu memang sejak pagi dia berpuasa, lalu sampai di tujuan di siang hari. Ah, itu jelas. Dalam kondisi itu tentunya keduanya wajib untuk melanjutkan puasanya. Walau qamatil bayyinatu bi ru'yatihi yawm asyaq wajaba imsaqu baqiyatihi wa qada'uhu. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau qamatil bayyinah, jika seandainya telah jelas bukti biru'yatihi yawma syak, bahwa hilal itu telah terlihat ya pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu tanggal 30 kata para ulama. Jadi yakin, oh ternyata kita salah informasi. Semalam itu sebenarnya sudah terlihat. Sebenarnya sudah terlihat. Tapi kita terlanjur tidak berpuasa. Kalau kejadian ya, hari ini tanggal 30 Sya'ban, dalam persangkaan kita, ternyata itu tanggal 1 Ramadan, dan sudah qamatil bayyinah, sudah ada muncul bukti-bukti yang jelas bahwa itu tanggal 1. Sedangkan kita kondisinya tidak berpuasa, karena kita sangka itu tanggal 30. Wajaba imsaku baqiyatihi. Maka dalam kondisi ini kita wajib, kalau kita tahu misalnya, ternyata itu sudah tanggal 1, kita wajib untuk al-imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum. Wa qada'uhu, sebagaimana wajib kita mengqada'nya. Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wajib al-imsaku li'annahu tabayyana annahu min Ramadan. Wajib menahan diri, karena itu sudah dipastikan bagian dari Ramadan. Wa wajib al-qadha, adapun kenapa tetap wajib mengqadha, li adamil ityani bil wajib ala wajhil masyru', karena puasa yang dia lakukan di tengah hari itu ketika jelas baginya itu tanggal 1 tidak dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Apa itu ya, harus niat dulu tidak makan dan minum sejak awal-awal siang ya, sejak matahari pajar terbit. Wala isma bil fitr, walaupun dia tidak berdosa ya, karena dia berbuka di awal siang ya, wa huwal jahl bi ru'yatil hilal, karena dia tidak tahu bahwa hilal sudah terlihat. Wa yu'maru as-sabiyyu bihi li sab'in wa yudrab li 'ashrin, anak-anak itu diperintahkan berpuasa di usia 7 tahun. Maksudnya diajarkan berpuasa di usia 7 tahun. Wa yudrabu li 'ashrin, dan dipukul apabila tidak mau menjalankan puasa ketika usianya 3 tahun. Ini sepertinya dikiaskan kepada masalah sholat ya, para pemirsa Niaga TV. Coba kita lihat dalilnya. Profesor Dr. Mustafa berkata, kiasan ala sholat. Dalilnya adalah dikiaskan kepada sholat. Li'anna kullan minhuma ibadatun badaniyatun mahdhah. Karena kesamaan kedua-duanya adalah ibadah badan. Fayu'mar bihi amru nadbin liya'tadahu. Maka diperintahkan di usia 7 tahun agar dia terbiasa. Lalu, wayubahul fitr liman ghalabahul ju' wal atushu bihaithu yakhshal halaku awil marad. Diperbolehkan berbuka bagi orang-orang yang sangat lapar dan sangat haus, yang mana lapar dan hausnya itu dikhawatirkan akan mencelakakan dirinya. Jadi parah, misalnya ada kondisi tertentu ya, yang menjadikan seseorang sangat berat. Ya misalnya dia belum makan sejak berapa hari, lalu dia memaksakan berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, dia akan celaka, bahaya untuk tubuhnya. Maka diperbolehkan dia berbuka. Walau tara'a fi asna'il yaum, walaupun itu terjadi di pertengahan siang. dia harus minum obat. Kalau dia tidak minum obat misalnya terjadi apa pengentalan darah yang itu membahayakan tubuhnya dan lain sebagainya, itu pun diperbolehkan dia berbuka. Idza syaqqa as-sawmu, apabila saum itu memberatkan dirinya. Wa safarul qasr idza faraqa al-umran qabla al-fajr wa in nawahu min al-lail, ya, dan safar yang qasr, safarul qasr, ya, safar yang dengannya kita dibolehkan mengqasr, idza faraqa al-umran qabla al-fajr, apabila telah melewati bangunan-bangunan setelah fajar. Maksudnya apa itu? Jadi zaman dulu itu negeri-negeri itu berpagar, para pemirsa Niaga TV. Jadi para ulama mengatakan bahwa batas negeri ini misalnya pagar atau bangunan terakhir, ya. Wa inna wahu minal lail. Walaupun dia telah berniat untuk berpuasa sejak malam. Summa safara qabla al-fajr, lalu dia safar sebelum fajar, maka dia boleh berbuka. Ya, karena disebut sebagai musafir. Fa in safara ba'dahu, tetapi kalau dia safarnya setelah fajar, maka dia tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena dia sudah terkena kewajiban. Ya, fa in safara ba'dahu ay ba'dal fajr, barang siapa yang safar setelah fajar, fala, maka tidak boleh dia berbuka. Kata Profesor Dr. Mustafa Deep A, idza safara ba'da tulu'il fajr, kalau dia safar setelah terbitnya fajar, fala yuftir, tidak boleh berbuka, li'annahu talabbasa bil wajib, karena dia sudah memakai pakaian kewajiban. Maksudnya dia sudah masuk ke dalam kewajiban, qabla wujudil murakhas, sebelum adanya sesuatu yang mengharuskan adanya keringanan. Jadi dia sudah terlanjur masuk ke dalam ibadah, maka hukum asalnya jangan dibatalkan. Wal fitr lil musafiri abdalu in darrahu as-sawm. Berbuka bagi musafir itu lebih utama apabila puasa itu mendatangkan madorot, mendatangkan kerugian atau keburukan. Dalilnya adalah hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, bahwa Nabi pernah berada dalam satu safar, fara'a zihaman, lalu Nabi melihat ada kerumunan, ziham, ya. Nabi melihat ada kerumunan, wa rajulan qad zullila alaihi, dan ada orang yang pingsan. Lalu Nabi berkata, "Ma hadza?" Ini kenapa dia pingsan begini? Faqalu, teman-temannya berkata, "Shaimun." Dia pingsan gara-gara berpuasa, ya Rasulullah. Maka Rasul saat itu berkata, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Bukan bagian dari kebaikan melakukan saum ketika safar. Kata para ulama, ini konteksnya kalau seseorang berpuasa malah mendatangkan apa madarat yang lebih besar, misalnya pingsan. Lalu dikatakan di sini, maka dalam kondisi ini ya berbuka lebih utama. Lalu di sini dibawakan dalil yang kedua. Mohon maaf, itu dalil untuk yang lain, ya. Lalu dikatakan di sini, wa illa fasawmu afdol, tetapi kalau puasa itu tidak memberatkan bagi musafir, maka berpuasa lebih utama. Dalilnya coba kita lihat. Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu berpuasa itu lebih baik seandainya kamu tahu. Begitupun diantara dalilnya dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, satu ketika kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, faqala li rajulin, maka Nabi bersabda kepada seseorang, inzil fajdah li, siapkan makanan untukku. Laki-laki itu berkata, asyams, maksudnya ini kan masih siang, bagaimana kita berbuka? Maka Nabi mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali. Ya, lalu disiapkan makanan dan minuman. Lalu Nabi berkata, idza ra'aitum mulaila aqbala min hahuna faqad abtara as-shaim. Jika terlihat malam dari arah ini, maka orang yang berpuasa berbuka. Artinya di sini Nabi tetap berpuasa dalam kondisi safar. Itu yang ingin kita ambil pelajarannya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Mengawali kebersamaan kita di sesi kedua ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita coba bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seberapa balasan batalnya sunnah berwudu sebelum tidur? Apakah seperti wudu saat akan apa ini? Seberapa batasan batalnya sunnah wudu sebelum tidur? Apakah seperti wudu saat akan sholat, misal sebelum tidur berwudu, kemudian di saat sudah hampir tertidur buang angin, apakah untuk mendapat keutamaannya berwudu harus berwudu lagi? Tentunya wudu untuk tidur atau untuk sebab-sebab yang lain itu sama dengan wudu, misalnya wudu ketika akan mandi besar, wudu bagi yang menunda mandi besar, wudu yang akan tawaf, itu persis sama dengan wudu ketika akan sholat. Ya, sama dengan wudu ketika akan sholat. Ketika kita disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur, lalu sebelum kita tidur, baru akan tidur misalnya batal, ya bagusnya diulang lagi. Ya bagusnya diulang lagi. Ya karena kita masih sadar diri, masih bangun, ya belum tertidur. Lain cerita ketika kita tertidur, di tengah-tengah kita batal misalnya, sudah, ya kita sudah memenuhi kriteria berwudu sebelum tidur. Tapi kalau kita masih dalam kondisi sadar, mendengar, melihat, lalu kita batal, kalau bicara utama, ya utamanya diulang wudunya. Allah alam bissawab. Lalu pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Izin bertanya, ada saudari yang meninggal dan meninggalkan hutang saum selama 6 kali bulan Ramadan. 6 kali bulan Ramadan. Karena qadarullah beliau sakit selama 20 tahun lebih. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang harus membayar hutang saumnya? Sedang beliau seorang janda yang tidak mempunyai anak, hidup dengan orang tuanya. Dibayarnya harus diqadha apa dengan fidyah? Ini di fidyah tentunya, ya. Dalam kondisi sakit yang tidak sanggup berpuasa, itu fidyah berdasarkan firman Allah, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Yang membayar fidyah, maka keluarganya membayarkan. Artinya kalau 6 kali Ramadan, ya 30 dikali 6. Ya walaupun ya dicicil sesuai dengan kemampuan keluarganya. Ya dibuatkan 30 paket makanan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang wafat dalam kondisi memiliki hutang berpuasa, maka keluarganya mengganti puasa. Pernah kita bahas di pembahasan kitab Matan Abi Syuja' bahwa cara menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Tetapi boleh juga dengan qadha kalau kasusnya kasus lain, yaitu kasus memang dia orang yang wajib mengqadha. Tapi dalam kasus ini saya lihat ya memang kasusnya adalah kasus orang yang tidak wajib mengqadha tetapi wajib membayar fidyah, maka keluarganya yang membayarkan apa namanya hutang orang tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi bersabda, jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Apakah berlaku bagi wanita yang bersalaman dengan laki-laki? Misal misalkan dengan keluarga suami, misal pamannya suami. Iya, berlaku. Pokoknya itu berlaku bagi yang bukan mahram. Itu berlaku bagi yang bukan mahramnya dan paman suami. Yang saya tahu dia bukan mahram, ya, pamannya suami. Kalau paman seorang wanita, ya mahram. Seorang wanita memiliki paman. Adik dari ibunya, atau adik dari ayahnya, atau adik dari, atau kakak dari ibunya, atau kakak dari ayahnya, itu mahram. Keponakan jatuhnya. Ya, keponakan. Tapi kalau paman dari suami, ya Allah alam bisab, yang saya pahami itu bukan mahram. Allah alam bisab. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Iya. Belum terdengar jelas, Pak. Iya. Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala teknis. Assalamualaikum. Iya, suaranya belum masuk. Sepertinya ada kendala teknis, Pak. Mohon maaf. Suara Bapak tidak terdengar dengan jelas di studio kami. Baik. Kita coba kembali lagi ke pesan singkat dan boleh dicoba lagi. Sepertinya masih ada kendala teknis kaitan dengan sambungan telepon, ya. Boleh dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallah. Bagaimana cara yang syar'i bila kita mengadakan acara tasyukuran dengan mengundang tetangga ke rumah? Apakah ada bacaan atau doa-doa tertentu? Dalam Islam diperbolehkan kita melaksanakan walimah semacam pesta sebagai bentuk rasa syukur, misalnya memasuki rumah yang baru atau anak kita lulus dari kuliah mendapatkan hafal Quran, kita misalnya membuat masakan, kita undang tetangga-tetangga, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah kata para ulama. Kalaupun kita meminta agar didoakan, ya silahkan ya. Tapi ya tidak perlu ada acara-acara khusus, ya sekedar kita mengundang mereka, mempersilahkan mereka makan dan minum, lalu mereka menyampaikan ucapan barakallahu fiik atau barakallahu lak dan doa-doa yang lainnya, itu dalam Islam tidak dilarang. Allah Allah Bissab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila dosa kita sudah dibalas di alam kubur, apakah akan dibalas lagi di akhirat kelak? Ya kalau dia orang Islam, orang yang beriman, ahlu tauhid, dia beramal ibadah, ya walaupun dia mungkin terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita berharap kesulitannya di dunia, begitupun kesulitan yang mungkin dia alami di alam kubur, mudah-mudahan menjadi sebab diringankannya hukuman dia di akhirat. Ya tentunya dengan syarat dia adalah seorang yang iman, ahlu tauhid, ya walaupun dia terkadang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Allah alam bisawab. Iman, ahlu tauhid. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Mulai terdengar tapi masih kecil suaranya. Halo. Ya, coba Bapak dilanjut. Halo. Baik. Halo. Ya, coba Bapak sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya kecil sekali. Aduh, gangguan Ustaz, suaranya putus-putus. Iya, Pak. Iya. Dari baik, lanjutkan saya, saja Pak. Coba saya cek. Aduh, saya dari Sibuan. Baik. Nah, Rijal Rangkuti, Ustaz. Baik, silakan Pak Rangkuti. Mau tanya nih, Ustaz. Masalah niat puasa. Baik. Jadi di dalam masuknya bulan Ramadan. Baik. Langsung saja, Pak. Untuk puasa Ramadan dari 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Apakah niat ini berlaku selama Ramadan apabila lupa dalam niat sehari-hari Ramadan itu? Baik, itu saja, Pak. Baik. Yang kedua, Ustaz. Baik. Masalah qada puasa ataupun qada sholat. Baik. Kita berniat untuk... Lanjutkan saja, Pak. Jangan putus-putus. Lanjutkan. Untuk melaksanakan qada itu... untuk... melaksanakan qada itu ketinggalan qada selama qadaan kita itu ternyata tidak dapat melaksanakan karena mungkin wafat atau gimana sehingga tidak terlaksanakan semua qadaan-qadaan itu. Bagaimana nih, Ustaz? Baik, itu saja, Pak. Baik, saya rasa pertanyaannya sudah sampai. Boleh ditutup teleponnya. Yang pertama, masalah niat yang dilakukan di bulan suci Ramadan dengan niat berpuasa selama 1 bulan. Ya, apakah itu diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Tentunya permasalahan ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti yang saya ketahui, Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat tidak masalah berniat 1 bulan, ya, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung niat. Maka siapa yang berniat 1 bulan, dia mendapatkan niatnya. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Syafi'i yang saya ketahui itu, setiap malam harus diniatkan, ya, dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati karena hadis ini bersifat khusus alias spesifik, ya. Rasulullah berkata, la siyama liman lam yubayyit an-niyah, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Dan malam-malam Ramadan ya ada 29 sampai 30. Oleh karenanya yang lebih utama adalah dia berniat setiap malamnya. Walaupun kita tidak mengingkari orang yang berniat 30 hari dengan dasar misalnya dia menganggap itu sebagai hadis yang kuat, ya. Artinya pendapat yang kuat. Karena Nabi berkata, wa inna malikul limri'in manawa, bagi seseorang apa yang dia niatkan. Maka kita tidak mengingkarinya. Tapi dalam hal pengamalan, menurut saya lebih selamat kita mengambil pendapat yang berniat setiap malam di bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang kedua, masalah qada bagi orang yang memiliki hutang puasa, lalu dia mengqada dalam perjalanan, dia mengqada qadarullah, Allah takdirkan dia meninggal. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini berlaku sabda Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi masih punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikannya. Pernah kita bahas dan akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang, mengqada puasa orang yang meninggal itu boleh dengan 2 cara. Boleh dengan membayar fidyah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan boleh juga dengan cara mengqada puasanya. Keluarganya mengqada, mengganti. Itu boleh. Boleh dengan kita bayar fidyah. Si fulan meninggal, maka anaknya atau istrinya misalnya membayarkan fidyah atas sejumlah puasa yang ditinggalkan. Boleh. Atau qada. berpuasa tapi dengan niat mengqadha puasa orang yang sudah meninggal, itu pun diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa batas umur seorang anak wanita dianggap dewasa sementara sudah berumur 20 tahun belum mengalami haid? Allahu bisawab ya, yang saya ketahui umur-umur 15 ta, karena tanda-tanda dewasa itu bukan hanya haid. Bisa mungkin dengan tanda yang lain, mohon maaf misalnya yaitu tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, itu pun bisa menjadi tanda apa, pertanda bahwa seseorang sudah memasuki usia apa, dewasa. Sebagaimana dalam riwayat bahwa dalam perang apa, dalam peristiwa Nabi menghukum Bani Quraizah, salah satu yang menjadi ukuran dewasa adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Allah alam bissawab. Bila ada istrinya sepupu kirim pesan, main sini ke Bogor, saya mau nikahin anak bungsu bulan depan. Apakah itu masuk undangan? Iya, masuk undangan. Ya, dia mengajak, mengundang. Dan walimah itu selama kita sanggup mendatanginya, datangi. Karena kalau kita meninggalkannya tanpa uzur syar'i, Nabi berkata, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada orang dalam kondisi sakit, tidak bisa berjalan. Lalu dia mendengar ada saudaranya yang akan pergi ke tanah suci. Lalu dia ada perasaan iri atau sedih karena dia tidak bisa pergi karena tidak karena sakit. Dia ada uangnya, apakah dia punya perasaan sedih atau iri tersebut? Kalau tidak bisa mendapatkan pahala amalan ke tanah suci. Atau apakah ada amalan yang sebanding dengan haji umrah biar kita yang tidak bisa berangkat ini bisa mendapatkan pahalanya? Iri, mungkin iri dalam arti giptoh ya. Giptoh itu kata para ulama, kita ingin mendapatkan hal yang sama, tetapi kita tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari orang. Kalau iri, dengki kan ya, kita berharap nikmat itu hilang dari orang. Kalau ini tidak, kita tidak ada harapan nikmat itu akan hilang dari orang. Kita senang, tapi kita ingin yang sama. Itu namanya giptoh. Ya, giptoh. Itu diperbolehkan. Adakah amalan yang setara dengan haji dan umrah? Ada. Misalnya kaitan dengan salat isyraq. Ya, barang siapa yang salat berjamaah di masjid subuh, kemudian setelah sholat subuh dia tidak beranjak dari tempat sholat sampai terbitnya matahari, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna, kata Nabi. Allahu bissawab. Ustaz, apakah sudah benar lengkap lapas doa ini? Coba saya lihat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatuka min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina musibati dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana waj'al warisan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Bagus doanya, itu doanya bagus, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa yang bagus kalau kita amalkan. Apakah ada fadilahnya memelihara satu orang anak wanita bagi bapaknya sampai anak tersebut menikah seperti dalam hadis tentang fadilah memelihara dua? Iya, dalam riwayat dikatakan satu pun bisa. Ya, satu pun bisa. Artinya ada fadilahnya, akan menjadi sitrun minan nar, penghalang dia dari api neraka. Berapa lama susuan seorang bayi yang sudah bisa dikatakan sepersusuan? Nabi berkata, khamsu radha'at mushbi'at, 5 kali susuan yang mengenyangkan. 1 kali disusukan sampai kenyang, lalu dijeda beberapa jam misalnya, disusukan lagi sampai kenyang, jeda lagi sampai 5 kali disusukan sampai kenyang, itu mengharamkan, menjadikan dia mahram. Israel, lihat kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah dari kisah Bani Israel. Tahayul ya, tahayul, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, ya khurafat juga sama mirip-mirip maknanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak terdengar jelas, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, saya ada kirim WA itu, Ustaz, mengenai yang membaca ayat 100 ayat setiap malam itu, Ustaz. Membaca apa, Ibu? 100 ayat setiap malam. Itu mohon waktunya gitu loh, Ustaz, sama ayat-ayatnya itu mendapat pahala dan termasuk orang yang baik. Taat. Baik, gitu. Itu kayaknya sudah pernah saya jawab. Dan saya jawab kemarin bahwa saya belum mendengar, belum tahu dalilnya. Membaca 100 ayat tapi sebelum tidur. Tapi ada saya kirim WA-nya, Ustaz. Itu ada dalilnya, Ustaz. Iya, maksudnya saya tidak mengatakan tidak ada dalilnya. Tetapi saya belum tahu dalilnya. Bisa jadi ada dalilnya. Oh. Artinya bukan saya katakan tidak ada dalilnya. Saya katakan saya belum tahu dalilnya. Makanya kemarin saya sempat mengatakan, kalau memang dalilnya sahih, maka tentunya kita mengamalkannya. Ya, kita mengamalkan hadis tersebut. Baik. Tapi di WA-nya itu ada termasuk taat dan patuh maksudnya, Ustaz. Coba dicari dulu, kami cari dulu WA-nya, sehingga nanti kami tahu. Oh. Baik, baik. Baik, Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Kami cari dulu apa namanya. Iya, jadi saya belum ini ada hadis yang bunyinya begini, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis ini disohikan di dalam kitab Sohih Al-Jami. Ya? Ketika membacanya di dalam sholat-sholat sunnah, malam, tahajud, witir, maka kita, ini ya, misalnya, ini kaitannya dengan sholat ya, membaca. Ketika kita membacanya di dalam sholat-sholat sunnah malam, tahajud dan witir, maka kita perhatikan jumlah ayat-ayat yang kita baca agar bisa meraih apa yang dijanjikan. Artinya kalau ini pemahaman penulis artikel yang saya baca, itu konteksnya adalah dalam sholat. Misalnya kita baca Asy-Syams, itu 15 ayat, rakaat pertama, lalu Ad-Duha 11 ayat, ya 15 tambah 11, 26. Lanjut rakaat kedua misalnya baca surat Al-Buruj 22 ayat. Lalu dilanjut Al-Qadar 5 dan begitu seterusnya dijumlah itu 53 dan dihitung saja sampai 100. Itu yang dijelaskan di sini ya. Allah alam bissawab. Ya. Artinya ibu sholat, ibu hitung jumlah ayat yang ibu baca, diusahakan agar sampai di angka 100. Maka kalau itu bisa kita lakukan seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Allah a'lam bishawab. Baik. Apakah ada fadilah khusus membaca surat Yasin malam hari malam Jumat? Allah a'lam bishawab. Ada dalilnya, tetapi yang jadi masalah dalil-dalil tersebut sangatlah lemah kata para ahli hadis. Dalil yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Yasin di hari Jumat adalah hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan dasar untuk beribadah, ya. Allah alam bishawab. Yang disunahkan ini membaca surah Al-Kahfi, ya. Apakah boleh sepasang manusia menikah di bulan Syawal, kemudian walimahnya di bulan Zulhijjah, dilaksanakan beberapa bulan setelah pernikahan, ya? Enggak ada masalah, silakan saja. Ya, bulan Syawal menikah, bahkan itu yang dilakukan oleh Nabi untuk melawan mitos yang mengatakan itu adalah bulan yang sial misalnya. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah tentunya dalam mencari ilmu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته